Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Dhammur Riya wa Ahli karya Syekhuna Syekh Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan fasal yang ketiga. Fasal yang kedua, na'am, dari bab yang pertama, yang mana fasal kedua menjelaskan tentang rukun diterimanya ibadah. Kemudian di fasal yang ketiga ini beliau menyebutkan dzikru ma yahtajuhul abdu inda fi'lil ibadah. Penyebutan perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba ketika melaksanakan ibadah. Ya. Perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba ketika melaksanakan ibadah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi 'Uddatis Sabirin. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan di dalam kitab 'Uddatus Sabirin, wa yahtajul 'abdu hahuna ila sabri fi salasati ahwal. Nah. Dan seorang hamba di sini dalam perkara ibadah itu butuh kepada kesabaran. Ini. Butuh sabar pada tiga keadaan. Ya, jadi seorang hamba ketika melakukan ibadah itu yang dibutuhkan apa? Sabar. Di dalam tiga keadaan. Ahaduha, yang pertama, qabla syuru'i fiha bitashihin niyati wal ikhlas. Yaitu sebelum melaksanakan ibadah tersebut dengan membenarkan niat dan mengikhlaskan niatnya. Nah. Jadi ini sebelum seorang hamba melaksanakan suatu amalan ibadah. Wa tajannabu dawa'ir riya'i wa sum'ah, dan menjauhi perkara-perkara yang mendorong ya seorang untuk riya dan sum'ah. Wa aqdil 'azmi 'ala tawfiyatil ma'muriyati haqqaha, dan mengikat ya tekadnya untuk memenuhi perkara-perkara yang diperintahkan sesuai dengan haknya. Nah ini. Ya. Sebelum melaksanakan ibadah, membenarkan niatnya dan mengikhlaskannya. Ketika dia mau melaksanakan suatu ibadah tertentu misalnya, ya, maka dia perlu bertanya kepada dirinya sendiri, untuk apa saya melaksanakan ibadah ini? Untuk apa saya sholat? Untuk apa saya berpuasa misalnya? Ya, untuk apa saya belajar? Nah, perlu dia membuat pertanyaan untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama, ya, menjauhi sebab-sebab yang bisa mendorong dia untuk riya dan sum'ah, dan memperkuat azamnya, tekadnya untuk memenuhi perkara yang diperintahkan sesuai dengan haknya. Kemudian as-saniyah, yang kedua, as-sabru halal amal. Kalau tadi kesabaran sebelum beramal ya. Sabar sebelum beramal yaitu membenarkan niat. Nah. Yang kedua, sabar ketika beramal. Sekarang ketika dalam keadaan sedang menjalankan amalannya. Butuh sabar. Fayulazimul abdu as-sabra 'an dawa'i taksiri fihi wa tafriq. Kata seorang hamba hendaknya menetapi ya, melazimi kesabaran dari perkara-perkara yang bisa mengajaknya kepada sesuatu yang mengurangi ibadahnya. Ya. Nah. anid dawa'i at-taksiri fihi wa tafrid. Perkara-perkara yang bisa mengurangi ibadahnya, ya, dan perkara-perkara yang ya bisa mengurangi, sama taksir, tafrid, ini satu makna. Wa yulazimu sabra ala istishabi dzikrin niyyah, dan dia senantiasa menetapi kesabaran untuk menyertakan niatnya, yaitu untuk dia tetap mengingat niatnya, niat ibadahnya itu untuk apa. Selama kita melakukan ibadah, ingat misalnya selama kita menuntut ilmu ini, untuk apa kita belajar, nyantri, mondok, ya. Nah, harus kita ingat niatnya. Niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar kita. Wa ala huduril qalbi baina yadayil ma'bud, dan bersabar untuk senantiasa menghadirkan hati di hadapan ma'bud, di hadapan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita hadirkan hati kita, jangan sampai lalai ini, ya. Ini perkara yang penting. Seorang hamba ketika melakukan suatu ibadah, hendaknya dia menghadirkan hatinya, dia menyadari bahwasannya dia sedang melakukan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu dia mendapatkan apa? Ajr, pahala, ya. Nah, wa an la yansahu fi amrihi, dan untuk dia tidak mengingat, untuk tidak melupakannya di dalam urusannya, dalam urusan ibadahnya dia tidak melupakan, ya, untuk menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa sya'nu fi fi'lil ma'mur, kata beliau, maka bukan yang menjadi perkaranya adalah melakukan yang diperintahkan, ya. Urusannya bukan melakukan, sekedar melakukan perintah, ya, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, bukan itu saja, atau bukan itu semata-mata yang menjadi pokok urusannya. Bali sya'nu kulla sya'ni an la yansal amra, atau an la yansa amira halal itiyani bi amri. Bahkan yang menjadi, ya, pokok dari segala urusannya adalah dia tidak melupakan, ya, perintah ketika dia menjalankan perintah tersebut. Nah, atau tidak melupakan al-amira yang memerintah ketika dia menjalankan perintah tersebut. Nah, ini kita hadirkan di dalam hati kita. Nah, untuk apa kita sholat misalnya? Karena kita menjalankan perintah Allah. Untuk apa kita berwudu? Karena menjalankan perintah Allah. Itu yang senantiasa kita hadirkan dalam seluruh amalan ibadah kita. Dan ini nanti yang membedakan antara apa? Antara adat dan ibadah adalah perkara ini, yaitu menghadirkan hatinya. Nah, menghadirkan hatinya. Nah, seorang memelihara jenggot, contoh, ya. Karena apa? Karena dia mengetahui bahwasannya itu perintah, perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membiarkan jenggot. Dengan orang yang memelihara jenggot, karena apa? Karena untuk bergaya, ya. Nah, beda tentunya. Kalau dilihat secara zahir, ya sama-sama. Wah, ini kayaknya sunnah ini. Jenggotnya panjang misalnya. Tapi kok nyanyi-nyanyi, ya? Nah, ya. Nah, jenggotnya dikepang lagi. Nah, beda, ya kan? Nah. Baik. Beda. Kita melihara jenggot bukan untuk model, ya. Sehingga enggak perlu dibentuk, digaya-gayain, biar saja apa adanya, mau bentuknya enggak teratur biarin. Ya, enggak perlu dibuat segitiga kerucut, ya. Nah, dikepang, kayak semisalnya, enggak perlu. Ya biarkan. Enggak perlu dikasih obat penumbuh jenggot. Ya, enggak perlu dirapikan, ya sudah, biarin. Nah, maka ini untuk dia tidak melupakan yang memerintahkan, yaitu Allah. Bal yakunu mustashaban di dzikrihi fi amri. Bahkan hendaknya dia senantiasa mengiringkan ingatannya terhadap perkara tersebut di dalam urusan-urusannya, yakni urusan ibadahnya. Ya, bahkan dalam perkara yang mubah misalnya. Nah, dalam perkara yang mubah makan, ya. Kalau seorang hamba meniatkan ataupun menghadirkan hatinya, untuk apa saya makan misalnya? Untuk kuat di dalam menjalankan ibadah, supaya belajar semangat misalnya, supaya taklimnya semangat. Olahraga juga seperti itu, yang asalnya mubah bisa menjadi ibadah asal dia menghadirkan niat yang menghadirkan hatinya. Ya, untuk apa saya berolahraga misalnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sehingga saya berolahraga supaya kuat. Ya. Bukan berolahraga ya, fitness supaya badannya besar bisa ninju temannya misalnya. Ya. Nah, ini niat yang tidak benar. Baik, fa hadhil ibadatul abid al-mukhlisina lillahi fa huwa yahtaju ila sabri ala tawfiyatil ibadati haqqaha bil qiyami bi adaiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Maka inilah ibadah seorang hamba yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yahtaju ila sabri, maka dia butuh untuk bersabar di dalam memenuhi ibadah tersebut haknya dengan menjalankan ya biqiyami bil qiyam, dengan menjalankan ibadah tersebut, menunaikan rukun-rukunnya, ya rukun-rukunnya ini terutama salat. Kalau tidak ditunaikan rukunnya tidak sah tentunya. Wa wajibatiha, demikian pula menunaikan kewajiban-kewajiban salat tersebut atau kewajiban ibadah tersebut. Wa sunaniha, dan sunah-sunahnya senantiasa diperhatikan. Ya. Ini. Wa ila sabri ala istishabi dzikril ma'budi fiha, dan seorang butuh untuk bersabar untuk senantiasa menyertakan ingatannya terhadap yang diibadahi padanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sertakan di dalam hati kita, menghadirkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan, apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Kita hadirkan ya keagungan Allah di hadapan kita ketika sholat, sehingga seorang bisa khusyuk ketika menjalankannya. Wa ila sabri atau wala yastaghillu anhu biibadatihi, dan janganlah dia menyibukkan diri darinya di dalam menjalankan ibadahnya. Ya, artinya melakukan perkara-perkara yang bisa melalaikan hatinya. Ya, sehingga ketika seorang melakukan ibadah seperti sholat, jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, lagi sholat misalnya ambil korek hidungnya dikorek-korek, ya kan? Nah, ini abad perkara yang sia-sia nih, tanbih terutama untuk al-aulad. Ya, kita perhatikan banyak yang melakukan perkara sia-sia. Nah, lagi sholat misalnya, Allahu Akbar, lihat kukunya, lihat gini, apa? Nah, itu bisa melalaikan khusyuk ya ketika menjalankan sholat. Demikian pula ketika menjalankan ibadah puasa, ya hendaknya kita senantiasa mengingat bahwasanya ini kita dalam melakukan perkara ibadah, yang mana ketika seorang melakukan ibadah puasa di sana banyak ibadah-ibadah yang bisa menjadikan puasa tersebut semakin sempurna, seperti qiraatul Quran. Ya. Nah, bukan melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Nah, perkara-perkara hiburan, nonton televisi misalnya. main game atau yang lainnya, perkara-perkara yang melalaikan dia dari puasanya. Dengan alasan apa? Supaya tidak terasa, nanti tahu-tahu buka puasa misalnya. Nah, ini perkara yang tercela ya, bahkan haram kalau dia sampai melakukan perkara-perkara yang haram. Nah, fala yu'attiluhu huduruhu ma'allahi biqalbi an qiyami jawarihi bi'ubudiyati. Maka hendaklah ya, maka janganlah dia menghilangkan untuk menghadirkan ibadah tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Ya, dari menjalankan ibadah-ibadah anggota badannya ya, dengan ibadah-ibadahnya. Nah, artinya apa? Seorang ketika berusaha untuk menghadirkan hatinya ya, tapi jangan sampai dia melalaikan kewajiban untuk menegakkan amalan-amalan anggota badannya. Nah, misalnya seorang supaya sholatnya khusyuk ya, dia tidak memperhatikan gerakan-gerakan sholatnya misalnya. Ini jangan. Wala yu'attiluhu qiyamul jawarih bil ubudiyati an huduri qalbihi baina yadayhi subhanah. Demikian pula janganlah ya, jangan dia meniadakan untuk menegakkan amalan-amalan jawarih di dalam ibadah dari menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masingnya harus sinkron ya, harus saling mencocoki. Jangan yang satunya diperhatikan, yang satunya dilalaikan karena terlalu memperhatikan urusan hatinya ya. Akhirnya anggota badannya tidak diperhatikan, amalan-amalan jawarihnya tidak diperhatikan. Demikian pula karena terlalu sibuk memikirkan urusan amalan jawarih anggota badan, dia lalai dari memperhatikan amalan hatinya. Dua-duanya harus diperhatikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-sabru ba'dal faraghi minal amal. Sekarang yang ketiga adalah sabar setelah selesai menjalankan amalan. Ya. Ini yang terakhir. Setelah seorang menyelesaikan suatu amalan, bukan berarti selesai, sudah, tidak butuh sabar lagi. Tetap butuh untuk seorang bersabar. Ya. Wadhalika min wujuh. Yang demikian dari beberapa sisi, kata beliau. Al-wajhul awal. Sisi yang pertama. An yusabbira nafsahu anil ityani bima yubtilu amalah. Yaitu seorang bersabar, menyabarkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa membatalkan amalannya. Ya, sabar dia. Jangan sampai amalannya ini batal. Nah, karena seorang bisa amalannya menjadi batal ketika dia melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan alman, dengan mengungkit-ungkit ya, dengan mengungkit-ungkitnya, wal adza dan gangguan. Nah, ini. La tubtilu shadaqatikum. Ini perkara yang bisa membatalkan sedekah seseorang. Orang sudah melakukan sedekah, kemudian diungkit-ungkit. Ya. Kamu ini kalau tidak saya bantu ini, kamu tidak jadi orang misalnya. Ya. Jadi apa kalau jadi orang? Nah, diungkit-ungkit. Sudah saya didik kamu dari kamu masih ingusan, ya misalnya, sampai sebesar ini, sini-sini kembalikan misalnya. Nah, apalagi minta dikembalikan bantuan-bantuannya. Nah, ya, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang seperti ini seperti apa? Anjing yang menjilat muntahannya kembali. Waliyadzubillah. Orang yang meminta kembali pemberiannya, maka itu perumpamaannya seperti anjing yang menjilat muntahnya, ya, perkara yang menjijikkan, kotor. Nah, maka ini perkara yang bisa membatalkan sedekah seseorang. Gak usah disebut-sebut, sudah. Kalau ikhlas ya sudah. Walaupun mungkin yang kita berikan sedekah kepadanya, orang yang gak tahu berterima kasih misalnya, ya, dia tidak membalas kebaikan kita, ya biarin, gak usah diungkit-ungkit. Demikian pula ada gangguan, ya, mengganggu, menyinggung perasaan orang yang diberikan sedekah, ya. Nah, memang diberikan sedekah, tapi menyinggung perasaannya. Nah, kamu ini bisanya apa sih misalnya? Kok cuma minta-minta saja, ya? Hati-hati. Nah, kita kalau tidak bisa memberi, ya sudah, jangan menyinggung orang yang tidak kita beri. Ya, ada pengemis misalnya. Kalau mau diberi, ya diberi. Kalau tidak, ya sudah. Jangan di marah-marah. Ada orang yang datang ke rumah kita, ya kan, minta sumbangan. Ya sudah, kalau kita memang tidak memberi, ya ucapkan kata-kata yang baik. Afwan Mas misalnya, afwan Bu. Ya, kan banyak yang seperti itu kan, bawa proposal, ya, minta bantuan katanya untuk anak yatim, panti asuhan atau yang semisalnya. Nah, apakah boleh kita memberi? Hukum asalnya ya boleh. Kalau kita tidak tahu apakah mereka itu jujur atau tidak, ya kita hukumi secara zahirnya. Demikian pula pengemis. Ya, ketika kita menjumpai pengemis di jalanan, ya. Nah, kalau kita lihat zahirnya memang orang membutuhkan, ya kita beri. Kalau kita mau memberikannya. Nah. Baik. Maka ini bersabar dari perkara yang bisa membatalkan amalan ibadahnya. Nah, falaisa sya'nu al-ittiyanu bitta'ati, innama sya'nu fi hifdhiha mimma yubtiluha. Maka bukan yang menjadi pokok intinya atau pokok urusannya adalah mendatangkan ketaatan. Bukan itu. Akan tetapi apa? Yang menjadi urusannya adalah menjaganya supaya tidak batal. Ya, dijaga amalannya. Kalau kita melakukan amalan yang kita amalkan secara sembunyi-sembunyi, ya kita bersabar untuk terus menyembunyikannya, jangan sampai ada yang tahu misalnya. Ini butuh kesabaran. Terkadang orang kalau tidak sabar ada rasa pengen menampakkannya, ya. Nah, ada di hatinya, wah, ini pengen saya tampakkan, ya, amalan saya luar biasa ini, harus diekspos misalnya. Nah, ya, di media. Nah, butuh sabar seorang. Nah, supaya amalannya tidak menjadi batal, ya. Baik, kita lanjutkan setelah adzan isya, insyaallah taala, fadhal. Al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Itu al-wajhul awal, ya, sisi yang pertama dari kesabaran setelah beramal, yaitu bersabar dari mendatangkan hal-hal yang bisa membatalkan amalannya. Yang kedua, an yasbiro an ru'yatiha wal ajabi biha wa takabburi wa ta'azzumi biha. Fa inna hadza adarru alaihi min katsirin min al-ma'asi al-zahirah. Nah, yaitu seorang bersabar dari menampakkannya. Demikian pula bersabar dari ujub. Ya, ini jangan sampai seorang setelah melakukan amalan ketaatan timbul ujub di dalam hatinya. Wa takabburi biha. Demikian pula bersabar dari sombong. Wa ta'azzumi biha, dan merasa besar dengannya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim di sini, fa inna hadza adarru alaihi min katsirin min al-ma'asi adh-dhahirah. Karena perkara ini itu lebih berbahaya dari kebanyakan maksiat yang tampak. Ini, ya. Nah, betapa ruginya seorang yang telah melakukan amalan-amalan yang besar, kemudian amalan tersebut gugur disebabkan karena perkara ini. Ya. Daripada seorang pelaku maksiat yang apabila dia bertaubat, dosanya hilang. Ya kan? Seorang kafir kalau dia menjadi masuk Islam mukmin dengan keimanan yang benar, dia seperti bayi yang lahir kembali. Nah, tidak ada dosa baginya. Demikian pula seorang yang bertobat gugur dosa-dosanya. Hatta ibu min dambin kama la dambalah. Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak punya dosa. Sementara seorang yang banyak melakukan amalan, apabila dia timbul perkara-perkara yang disebutkan di sini, ya, ujub, kemudian riya, takabur, ya, ujub ini bangga diri. Dia merasa bangga dengan amalannya. Ya, bisa melakukan sholat malam misalnya. Nah, selama sepanjang hidupnya. Kemudian dia bangga. Nah, atau misalnya selama sebulan dia bisa mengkhatamkan Quran 5 kali misalnya. Sehingga muncul ujub, rasa bangga diri. Wah, haha misalnya. Nah, ya, merasa bangga, wa takabbur dan merasa sombong. Ya. Nah, merendahkan yang lainnya. Nah, apalagi saling apa ya, saling pamer ya, pamer amalan. Nah, ini berbahaya. Amalan bukan untuk di apa? Dibanding-bandingkan ya. Bukan untuk dipamer-pamerkan. Nah. Berapa kamu salat salat malamnya? 3 rakaat. Alah. Sedikit sekali. Saya 20 rakaat misalnya. Nah. Kok malas kamu? Nah, ini. Takabur. Nah, merendahkan yang lainnya. Nah, menganggap orang lain itu di hadapannya kecil. Nah, ini. Ini yang sangat ditakuti oleh para salafun saleh. Mereka tidak pernah seperti ini. Ya, bahkan kalau kita pembaca sirah-sirah salaf, nah, mereka adalah orang yang semakin banyak ibadahnya, mereka semakin merasa rendah. Nah, ini menunjukkan kejujuran mereka, keimanan mereka. Nah, wa ta'azzumi biha, dan seorang merasa besar dengannya. Nah, maka yang seperti ini lebih berbahaya dari kebanyakan perbuatan maksiat yang zahirah, yang tampak. Nah, yang mengatakan siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, memang benar seperti itu keadaannya. Seorang pelaku maksiat seperti yang disebutkan tadi, kalau dia taubat, dosanya dihapus. Adapun orang yang seperti ini, ya, banyak melakukan amalan ketaatan, kemudian ujub, sombong, merasa besar, hilang amalannya, rugi. Maka butuh bersabar kita di dalam menjalankan amalan. Ya. Jangan pernah kita merasa amalan kita banyak. Ya. Nah, seberapa besar pun amalan yang kita lakukan, anggaplah itu sedikit. Anggaplah itu tidak ada apa-apanya. Ini dalam perkara ibadah, ya. Nah, dalam perkara dunia, nah ini sebaliknya. Dalam perkara dunia, kalau kita apa yang kita dapatkan, anggaplah itu suatu perkara yang besar. Nah, ini. Ya. Nah, bekerja misalnya, jualan, ya, satu harian dapatnya misalnya cuma 20.000, alhamdulillah. Cukup, ya, buat makan satu hari. Anggap itu besar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berusaha dengan usaha yang halal, ikhlas dalam menjalankan usaha. Anggap itu besar. Kalau dalam perkara dunia, ya, kita harus menganggap besar walaupun kecil. Ya, sementara dalam perkara akhirat sebaliknya, kita harus menganggap kecil amalan kita walaupun besar mungkin. Ya. Nah, supaya tidak timbul takabur, sombong di dalam hati-hati kita. Karena ini bisa merusak amalan tersebut. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, al-wajhus salis yang ketiga, an yasbira an naqliha min diwanis sirri ila diwanil alaniyah. Yaitu seorang bersabar dari memindahkan amalannya dari kumpulan amalan-amalan yang sifatnya rahasia kepada amalan-amalan yang sifatnya tampak. Ya, ini apa? Seorang harus menjaga kerahasiaan amalannya. Nah, ya, kerahasiaan amalannya dijaga. Jangan sampai dia, seperti yang kita sebutkan tadi, senang untuk menampakkan amalannya. Ya. Nah. Fa innal 'abda ya'malul 'amala sirran bainahu wa bainallahi subhanahu fayuktabu fi diwani sirri. Karena seorang hamba ya mengamalkan amalan-amalan secara sir, secara rahasia, tertutup antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, fayuktabu fi diwani sir. Maka ditulis di dalam susunan amalan yang sir. Ya, kumpulan amalan yang sir. Jadi daftar amalan yang rahasia gitu istilahnya ya. Nah, fa in tahaddatsa bihi, apabila dia menyebutkannya, menyebutkan amalan tersebut, nuqila ila diwanil alaniyah, maka dipindah menjadi kumpulan amalan yang ditampakkan. Ini. Nah, makanya seperti ini, seorang harus bersabar ya, berusaha untuk menghindarinya. Nah, dan ini tentunya memang perkara yang terkadang seorang berat ya, tapi butuh untuk usaha, mujahadah ya, usaha yang keras. Nah, karena memang kecenderungan orang senang untuk menyebut-nyebut amalannya ya. Nah, lagi ngobrol-ngobrol misalnya. Nah, ya. Menyebut-nyebut amalannya, menyebut-nyebut sedekahnya. Nah, berapa antum nyumbang untuk masjid misalnya? Ya, 1 juta misalnya. Kalau ana ya cuman 50 juta aja lah misalnya. Ya. Nah. Ya. Ngomongnya santai tapi apa? Mengena gitu. Ya, ini jangan. Ya, biar rahasia. Ya pokoknya adalah. Enggak usah disebut-sebut, enggak usah diungkit-ungkit. Kecuali tadi ya. Kecuali memang di sana ada hal-hal yang butuh untuk ditampakkan, itu ada babnya khusus insyaallah. Tapi hukum asalnya amalan sedekah itu lebih afdol dilakukan sembunyi-sembunyi. Ya, kalau tidak ada kemaslahatan untuk menampakkan sedekahnya secara terang-terangan. Nah. Baik. Maka kata beliau di sini, fala yudhannu anna basata sabri intawa bil faraghi minal amal. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka jangan dikira bahwasannya hamparan kesabaran itu akan digulung dengan selesainya amalan. Maksudnya apa? Bukan berarti setelah seorang beramal gak butuh sabar lagi, tetap ya. Sebelum beramal perlu bersabar. Ketika beramal butuh untuk bersabar. Setelah beramal juga butuh untuk bersabar. Ya, bukan kesabaran itu langsung digulung. Nah, jadi kalau diibaratkan tikar, kalau selesai beramal digulung misalnya. Ya. Nah, tidak seperti itu. Tetap butuh untuk seorang bersabar di dalam menjaga amalan-amalan ibadahnya. Nah, agar tidak dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka selesai kita dari pembacaan pasal yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang kedua tentang hukum riya. Nah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, apakah arti dari qaza' dan apa hukumnya? Qaza' yakni mencukur sebagian rambut dan membiarkan yang lainnya. Ini ya. Sebagian dicukur, sebagiannya lagi dibiarkan. Atau memendekkan sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Nah, artinya tidak rata seorang ketika mencukur rambutnya. Yang disilakan apa? Kalau bahasa kita? Hah? Mohak ya kan? Mohak. Nah, gaya para pemain bola misalnya. Hukumnya di sana ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qaza. Nah, hukum asal larangan ya haram, tidak boleh. Apalagi kalau di sana ada unsur tasyabbuh. Ya. Ada unsur tasyabbuh, mengikuti tokoh-tokoh tertentu, artis atau pemain bola. Ya, orang-orang pusat. Nah, karena lagi ngetren gayanya diikuti. Ya. Nah, memang zaman sekarang ini itu banyak ya yang cukur seperti itu. Nah, kalau zaman-zaman dahulu ya mungkin yang ngetren rambut belah dua ya kan, belah tengah. Nah, itu zaman dahulu ada jalan tol di tengahnya. Nah ini sekarang kozak, modelnya cukur-cukur kozak. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Namun para ulama menyebutkan larangan di sini adalah larangan makruh ya, tidak sampai haram, tapi tetap saja ya. Hadisnya menyatakan larangan. Ya, walaupun makruh ya tetap makruh adalah perkara yang dilarang. Nah, terkhusus santri kalau ada yang seperti itu ya tentu akan ditindak oleh musyrif. Apakah ada amalan untuk mengobati rindu? Nah, ini rindu apa ini? Nah, hati-hati, rindu kan banyak ya. Rindu kepada si fulan atau fulana. Nah, ya. Yang jelas kalau rindu di sini ya itu tingkatannya sampai kalau dalam istilah syar'inya adalah isyak, kasmaran ya, rindu kepada fulan yang sekarang sudah tidak ada lagi misalnya. Nah, ini bahaya ya. Isyak bisa laki-laki kepada wanita, bisa laki-laki pada laki-laki, wanita kepada wanita, ini bahaya ya, isyak ya. Isyak adalah ya apa ya, kasmaran kalau bahasa kita. Nah, seorang cinta kepada sesuatu dengan sangat ya. Nah, ini tentunya mengobatinya banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak melakukan ibadah thalabul ilmi. Nah, ini kata para ulama, kenapa seorang sampai timbul isyak di dalam hatinya, karena kosongnya hatinya dari cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada seseorang karena parasnya misalnya sampai menimbulkan isyak. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi untuk mengobatinya ya banyak-banyak berzikir, banyak ibadah, banyak menyibukkan diri dengan ilmu. Ya, jangan banyak melamun. Nah, kalau yang dimaksud di sini misalnya rindu-rindu orang tua, ya ini tentunya wajar ya. Rindu pada orang tua. Ya ini ya kasih sayang yang wajar. Ya tentunya kalau sempat untuk menghubungi orang tuanya dengan menelpon ya, apalagi sekarang ya gampang. Nah, demikian pula dengan banyak melakukan kesibukan sehingga tidak berlarut-larut dalam rindunya. Ya, jangan sampai karena kerinduannya menyebabkan dia menjadi lemah. Ya, apalagi sampai sakit. Kenapa sakit? Kangen berat misalnya. Nah, ada seperti itu kan? Sampai sakit. Ya. Sebagian ada yang seperti itu, sebagian thalabah seperti Diaman juga ada yang seperti itu. Rindu, ya. Rindu kepada istrinya. Ya, ini wajar memang meninggalkan istrinya, belajar Diaman, ya 3 bulan di sana sakit. Ya, sakitnya sulit, enggak tahu obatnya apa. Obatnya ternyata pulang, tiket obatnya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mendiami saudaranya lebih dari 3 hari termasuk tidak sahnya diterimanya doa? Wanta jazakallahu khairan. Yang jelas ini perkara yang haram ya. Mendiamkan, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari ya, maka ini perkara yang haram. Nah, la yahjura akhahu fauqa salasati layalin. Nah, la yahillu li muslim an yahjur akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim, tidak halal berarti apa? Haram. Berdosa. Untuk menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Ancamannya apa? Amalannya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ya bisa jadi doanya juga tidak dikabulkan. Walaupun ya dalam perkara ini wallahualam mana tidak mengetahui nas yang khusus ya. Yang ada disebutkan amalannya tidak naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Anda mau nanya, apakah seorang suami yang memiliki istri, yang istrinya menyusui anak perempuan milik tetangganya, apakah sang suami nanti mahram? Mahram, mahramnya anak perempuan tetangganya tadi. Naam. Ya. Sama. Anak susuan itu menjadi mahram. Ya, mahram bagi anak-anaknya, ibu susunya itu menjadi mahram. Istri dari ibu yang menyusuinya menjadi mahram dia. Nah, sama hukumnya seperti mahram anak kandung, hanya beda dari sisi waris ya. Hukum waris maka ini berbeda. Nah. Apakah boleh untuk kita mengkhitbah seorang wanita Nasoro Kristen? Melamar maksudnya ya, mau menikah dengan wanita Nasoro. Sudah enggak ada lagi ya wanita muslim. Nah, ya. Nah, masih banyak wanita muslim. Hukumnya, hukum asalnya boleh ya menikah ahlul kitab boleh, kitabiah. Nah, tapi tentunya ini sangat ya sangat mengkhawatirkan apabila seorang tidak memiliki tujuan. Tujuannya apa? Kenapa diperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab? Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, boleh. Tujuannya untuk bisa mengajak mereka ke dalam Islam. Ini. Nah, sehingga kalau tidak ada tujuan tersebut, maka dikhawatirkan ya akan menyeret seseorang kepada kekafiran, naudzubillah. Nah, maka dijauhi ya. Dijauhi. Nah, jangankan Nasoro ya, ahlul bid'ah saja ini ya. Walaupun hukum asalnya boleh kalau dia muslimah, tapi kalau di sana ada perkara-perkara yang memudaratkan menjadi haram tentunya. Yang mubah menjadi bisa menjadi haram kalau ada perkara yang memudaratkan. Nah. Apakah dibolehkan saat mengerjakan sholat celana kita dilipat agar tidak isbal? Tapi Anda pernah mendengar bahwa tidak boleh menggulung celana saat ingin melakukan sholat. Ya ini muskilah. Ya. Nah. Kenapa dia memakai celana yang sampai menutupi mata kaki? Nah, larangan isbal itu bukan khusus ketika sholat. Nah, ini perlu dipahami. Ya. Larangan isbal itu mencakup ya umum, tidak khusus di dalam sholat. Nah, ini. Adapun kalau menggulung celananya, wallahu alam ini bisa dimasukkan ke dalam istilah sadel. Sadel ini menahan sebagian pakaiannya, seperti digulung atau yang semisalnya. Ini ada larangan memang. Ya, tapi yang tentang isbal, wallahu alam. Ya, anak tidak mengetahuinya. Nah, tidak mampu membayar hutang puasa Ramadan, apa yang harus dilakukan? Ya dilihat tidak mampunya kenapa? Apakah karena sudah tua? Ya. Kalau sudah tua, seorang yang sudah tidak mampu lagi karena saking tuanya ya dia membayar fidyah. Ya. Tapi kalau seorang tidak mampu alasannya karena apa? Karena menyusui misalnya. Ya, ini pendapat yang roji di antara para ulama, dia mengqadha bukan membayar fidyah. Tetap mengqadha, kapan dia mampu dia qadha. Ya. Kalau misalnya tahun ini belum sempat dia qadha, tahun berikutnya lagi. Nah. Ya, misalnya ada keadaan seperti itu. Maka di tahun berikutnya dia qadha. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cara menasihati kakek saya yang masih melakukan yasinan atau tahlilan dan bid'ah yang lainnya. barakallahu fiik wa fiika barakallah. Ya, dinasihati dengan hikmah, ya. Apalagi kakek, terlebih orang tua, ya. Nah, jangan langsung dihadapi dengan keras. Nah, ini akan membuat fitnah. Nah, dan akan menjadikan dakwah itu di hadapan mereka menjadi buruk. Dinasihati dengan hikmah, kalau itu kerabat kita, orang tua, kakek, ya. Nah, bahwasanya itu perkara yang bid'ah, ya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW, ya, bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari sisi kami, maka itu tertolak. Nah, dinasihati, ya, bersabar di dalam menasihatinya, ya. Nah, bersabar, jangan putus asa di dalam memberikan nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tafaddalu, hafizakumullah.